طيب بسم الله. إذن عندي سؤال، من صاحبه؟ من سيجيب؟ عندي سؤال، من سيجيب؟ من يقول ها أنا ذا؟ ها؟ قبل أن يعرف السؤال. فالسؤال، هل يعتبر الشبه أم لا يعتبر؟ من يجيب؟ الأصل يعتبر، والفرع كالفراش. هل هناك جواب آخر؟ ها؟ من عنده جواب؟ هل يعتبر الشبه أو الشبه من جهة الباطن ومن جهة الظاهر؟ لا يعتبر. ومن عنده جواب ثالث؟ ها؟ هل يعتبر الشبه في مسألة إلحاق النسب، مسألة penggabungan نسب، apakah kemiripan itu teranggap atau tidak teranggap، dipakai atau enggak dipakai dalam masalah penggabungan نسب؟ يعتبر لا يعتبر مطلقا. إذن هناك ثلاث أجوبة، لا يعتبر مطلقا، يعتبر في الأصل إن لم يكن قرينة أقوى، وهذا يعتبر من جهة الباطن. أيهما صحيح؟ أيها هذه الثلاثة الصحيح الراجح من اختلاف العلماء؟ نعم، قد اختلف العلماء. ها، من راجح؟ أنت مع الأول أو الثاني والثالث؟ قبل الحديث. لا يعتبر مطلقا. نعم، من سياق هذا الحديث، من ظاهر هذا الحديث، كأن الشبه لا يعتبر البتة، كأنه هذا في السياق فقط في ظاهر الحديث. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر وفرأى شبها بينا بعتبة، لكنه يقول هو لك يا عبد بن زمعة وللعاهر الحجر. إذن الشبه، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا، لكن ما زال يحكم أن الولد لمن؟ الفراش. هذا أو هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، لكن هذا في ظاهر الحديث. هل هكذا يقول العلماء؟ نعم، المكتوب والذي يقول في هذا الكتاب الشارح شيخ عبد الله آل بسام كما قال القول الأول، يعني الأصل يعتبر إن لم يكن قرينة أقوى، إن لم يكن قرينة أقوى يعتبر، وإن كانت قرينة أقوى فلا يعتبر. أما في هذا الحديث، هل هناك قرينة أقوى؟ نعم، ما هو؟ الفراش. الفراش أقوى من الشبه، فالشبه لا يعتبر. Maka syabah kemiripan tidak dianggap karena ada yang lebih kuat, yaitu al-walad al-firash. Tapi kalau tidak ada, maka dia yu'tabar. Berarti yu'tabar atau dianggapnya kemiripan itu adalah pada saat ketika tidak ada yang lebih kuat, atau hanya sebagai pendukung. Bukti lain, kalau syabih adalah tidak teranggap atau tidak menjadi sesuatu yang paling kuat, pada masalah li'an yang sudah lewat, qad marra mina qisat al-li'an. Mada fi qisat al-thaniyah? Yaqul fi qisat al-thaniyah, dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW berdoa pada Allah SWT, Allahumma bayyin, ya Allah jelaskan. Dua-duanya bersumpah, siapa yang benar, siapa yang salah, pasti ada salah satu yang salah. Maka mengatakan bayyin, maka tiba-tiba lahirlah anaknya mirip dengan orang yang tertuduh berzina dengannya. Berarti man minas sadiqin bihadihi syabah? Ar-rajul. Naam. Al-asdaq minhuma huwa ar-rajul. Lakin hadha fi adh-dhahir aw fi al-batin? Idzan qawlu tsani fihi wajhun. Memiliki satu sisi kebenaran. Yani kalau menghukumi dalam batin tidak mengapa, seperti Rasulullah SAW menyatakan, kalau saja aku boleh merajam orang tanpa saksi, tanpa empat saksi, aku akan rajam wanita itu. karena jelas ada bukti, tetapi karena yang namanya anak atau apa saya maksud tadi, qawfah, kemiripan, asyabah itu tidak mu'tabar kalau ada sesuatu yang lebih kuat, maka secara zahir tetap dihukumi dengan ucapan yang disumpahkan dengan nama Allah. Ucapan dengan sumpah dengan nama Allah, dengan kemiripan. Mana yang lebih kuat? Al-Qasam. Barang siapa yang mendengarkan ucapan seseorang dengan sumpah, maka terimalah. Ya, ini itu lebih kuat daripada sekedar kemiripan anaknya dengan orang tersebut. Berkait dengan inilah al-muallif bahwa Syekh Imam Al-Maqdisi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dalam bab ini, yaitu hadis Aisyah tentang masalah kemiripan. Berarti hadisnya hadis ats-tsalits wal 'isrun ba'da 300. Hadis ke-323. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل علي مسرورا تبرق أساور وجهه فقال ألم ترى أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجززا قائفا. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk dalam keadaan masruran, dalam keadaan gembira. Tabruqu asawir wajhihi, bersinar-sinar raut wajahnya. Faqala alam tara anna mujazzizan nadhara anifan ila Zaid ibn Haritha wa Usama ibn Zaid. Tidakkah kau lihat? Apakah engkau tidak melihat bahwa seorang mujazziz adalah seorang yang ahli dalam melihat tanda-tanda kemiripan seorang dengan lainnya, yang bisa melihat seorang dari kabilah mana hanya dengan ciri-cirinya, melihat kaki atau melihat muka atau ada yang melihat matanya saja. Ini dikenal dengan mujazziz atau qaif. Jamaknya qafah. Mujazzizun qaifan, yakni seorang mujazziz yang qaif, yang memiliki keahlian dalam melihat ciri-ciri. Tidakkah kau lihat, kata Rasulullah sambil gembira, beliau berkata kepada Aisyah, tidakkah kau lihat bahwasanya seorang mujazziz melihat kepada Zaid ibn Harithah dan Usama ibn Zaid. Zaid ibn Haritha dengan Usama ibn Zaid, berarti anak dengan bapaknya. Kemudian orang itu ketika melihat, qala inna ba'dha hadhil aqdam la min ba'd, sesungguhnya kaki-kaki ini satu dengan lainnya adalah sama atau satu dengan lainnya dari satu bagian. Satu bagian dari bagian lainnya artinya masih satu turunan. Anak dengan bapak atau bapak dengan anak, begitu. Itu makna ba'dhum min ba'd. Ba'du hadhihi al-aqdam la min ba'd. Sebagian kaki-kaki ini dengan kaki yang lain itu adalah satu turunan. Khanifidina azakumullah. Sepintas dari sini. Apakah syabahan yadullu au yu'tabar au la yu'tabar? Zahir hadal hadith. Yu'tabar la yu'tabar? Yu'tabar. Buktinya apa kalau teranggap kemiripan? Rasulullah gembira. Gembira ketika ada seorang yang melihat ciri-ciri kaki-kaki antara Usama bin Zaid dan Zaid bin Harithah, bapaknya. Kemudian menyatakan bahwa kaki-kaki ini adalah satu turunan. Anak dengan bapak atau bapak dengan anak. Maka Rasulullah gembira dan pulang ke rumahnya sambil berseri-seri mukanya, bersinar-sinar. Dan menyatakan, apakah kau tidak mendengar bahwa tadi seorang ahli qiyafah, ahli yang melihat ciri-ciri seseorang dari turunan mana, telah menyatakan bahwa kaki-kaki ini sebagian dari sebagian lainnya. Berarti Rasulullah SAW gembira karena kemiripan itu yang membantah tuduhan-tuduhan atau yang ucapan-ucapan yang salah, yang menyatakan bahwa Zaid anak Muhammad dan seterusnya. Maka dengan bukti itu jelaslah bahwa Zaid betul-betul bapak dari Usamah. Usamah ibn Zaid dan bapaknya Zaid bin Harithah. Tabruku, makna tabruku bidham ra adalah talma' wa tudhi. Makna tabruk minal barq dengan didhammahkan ra-nya, maknanya adalah talma', bersinar-sinar, atau tudhi, bercahaya. Asawir adalah bentuk jamak dari asrar. Asrar, asarir. Sedangkan asrar sudah jamak pula dari saror atau dari surur. Sesungguhnya itu adalah garis-garis tangan asalnya. Asalnya garis-garis tangan, tapi dipakai pula pada garis-garis muka. Maka saya terjemahkan tadi dengan raut muka. Garis-garis muka yang biasa disebut dengan kalimat ini, dengan kalimat asawir, biasanya adalah yang ada di atas mata atau di dahinya. Wa yurida biha huna al-khutut allati fil jabhah, garis-garis yang ada di mukanya atau khususnya di jidatnya. Tetapi tentunya maknanya tidak khusus pada jidatnya, tapi umum pada mukanya. Muka beliau atau raut muka beliau bersinar-sinar. Garis-garis muka beliau bersinar-sinar. Kalimat berikutnya mujazziz. Dengan didhammahkan mimnya, kemudian difathahkan jimnya, dan dikasrahkan zai. Yang pertama, ala sighat ismil fa'il. Seperti bentuk isim fa'il. Bentuk isim fa'il pada ruba'i adalah mufa'il. Makanya juga demikian mujazziz. Nah, wa huwa min bani mudlij. Suku ini yang terkenal ahli qiyafah ini adalah dari bani mudlij. Satu kabilah yang urifat bil qiyafah, yang dikenal ahli dalam qiyafah. Sudah pernah kita kisahkan bahwa orang-orang Arab dulu memiliki keunikan dalam mengenali seseorang. Dan mereka ada suku-suku yang khusus, yang mereka bisa melihat ciri-ciri sedikit saja, dia tahu dari turunan mana orang ini, dari suku mana orang ini, dia tahu. Hanya dengan melihat matanya saja, ataupun hanya melihat kakinya saja. Ini memang karena mereka sering berbicara tentang nasab, mempelajari nasab, keturunan, suku dan sebagainya, sehingga mereka punya keahlian tersebut. Wal hukum la yaqtas biha wahdaha, tetapi hukum tidak khusus hanya dengan kemiripan tadi. Tidak bisa hukum itu ditegakkan hanya dengan qiyafah. Berarti jawaban tadi, mana yang rajih? Kalau tidak ada yang lain, maka kemiripan bisa jadi hukum. Tetapi kalau sudah ada yang lain yang lebih kuat, maka kemiripan tidak jadi hukum. Wal hukmu la yahtas biha wahdaha. Yani la yahtas bil qiyafah. Hukum tidak bisa khusus hanya disandarkan kepada kemiripan atau ciri-ciri. Ini saya tahu ciri-cirinya adalah dari Bani Fulan, dari Bani Alan. Sehingga sampai sekarang banyak orang-orang Arab bisa melihat. Ya di Yaman, ketika orang Arab dari Indonesia turun di airport di sana, supir-supir taksi langsung menyatakan, Ghal Bawazir, mau ke daerah Bawazir. Orang itu heran-heran, kok tahu saya dari Bawazir? Karena melihat cirinya. Bahkan dia bisa menyatakan dengan kalimat berikutnya, mau ke Bani Fulan, Bawazir itu masih banyak lagi. Satu suku besar, dia tahu bahwa ini dari suku ini. Hanya melihat sepintas saja. Seperti datang orang ke sini, nawar beca tiba-tiba, kampung Arab, karena melihat hidungnya saja, kan begitu. Ini bisa melihat lebih rinci lagi. Bisa melihat lebih rinci lagi, sampai bani apa, sukunya apa. Nah ini namanya ahli qiyafah. Apakah yu'tabar fil hukum istilhaq fil nasab? Dalam hukum istilhaq bin nasab atau fil nasab, la yu'tabar idha kana fihi ma huwa aqwa. Tidak teranggap kalau ada yang lebih kuat. Naam. Anifan, maknanya adalah ayfiz zamanil qaribi minal qaul. Yang sering diterjemahkan tadi. Zaman yang sebelumnya, sebentar tadi. Naam. Qaifan, al-qaif, huwa man ya'arif ilhaqul ansab bisyabah. Al-qaif adalah seorang yang ahli qiyafah, yang dia bisa tahu menggabungkan nasab seseorang kepada sukunya hanya dengan melihat ciri-cirinya. bahwa ini dari Bani Fulan, ini dari Bani Fulan. Wa ya'riful athar, dan mengerti pula athar, ciri-ciri. Wa jama'uhu qafah, dan bentuk jama'nya adalah qafah. Qaif satu orang, kalau satu suku dikatakan qafah. Taib, berarti apa makna hadis ini secara ringkas? Berkata asy-syarih wa syekh Abdullah Al-Bassam, kana Zaid ibn Harithah abyadul laun. Dikisahkan bahwasanya, atau diriwayatkan bahwa Zaid ibn Harithah adalah abyadul laun, putih dia. Wa ibnuhu Usamah asmar. Adapun Usamah asmar, sawo matang yang sudah mendekati hitam, ya, asmar itu. Wa kana an-nas min ajli ikhtilafi launayhima, maka manusia ketika melihat perbedaan antara Usamah dengan bapaknya, dengan Zaid, putih dengan coklat tua, wa tabi'un yartabuna fihima, mereka meragukan kalau Usamah itu anaknya Zaid. Wa yatakallamuna fi sihhati nasabi Usamah, dan mereka yatakallamuna fi sihhati nisbati Usamah, mereka meragukan dan memperbincangkan kebenaran apakah betul Usamah itu anaknya Zaid. Bima yu'dhi Rasulullah, yang menyakiti Rasulullah SAW. Berita itu menyakiti Rasulullah SAW. Mereka meragukan apakah betul Usamah itu anaknya Zaid, dan mereka menyebutnya dengan anak Rasulullah SAW, Zaid bin Muhammad, Usamah bin Muhammad, dan seterusnya. Atau menyatakan Zaidnya demikian, sampai Rasulullah SAW gelisah dengan berita ini. Orang-orang meragukan kalau Usamah itu anaknya Zaid. Kalian tahu ayat Allah SWT yang menyatakan, falama qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Ketika Zaid sudah memutuskan satu keputusan, maka aku nikahkan engkau dengannya. Zawajnakaha. Ketika Zaid menceraikan istrinya, maka Rasulullah SAW menikahi istrinya. Ini kisah dalam Al-Quran hanya seperti itu. Tetapi dikisahkan oleh kisah-kisah yang tidak jelas. Riwayat tidak jelas, sehingga saya mau mengucapkan ragu-ragu. Karena ruwiya dan tidak jelas. Sehingga ini fitnah. Fitnah yang dibikin entah oleh siapa asalnya. Bahwa Rasulullah SAW asalnya melihat istrinya Zaid, kemudian tertarik pada istri orang lain, kan begitu. Tetapi Zaid ketakutan atau Zaid merasa enggak enak, maka saya ceraikan saja, biar Rasulullah SAW yang nikahi dia, begitu. Maka kemudian setelah ceraikan, betul Rasulullah SAW menikahinya. Berarti betul juga Zaid bahwa Rasulullah SAW suka padanya. Ini kisah yang sungguh Rasulullah SAW sakit dengan cerita-cerita yang seperti itu. Yu'dhi. Adapun Allah SWT sengaja menakdirkan untuk menikahkan Rasulullah SAW dengan bekas istrinya Zaid. Karena apa? Karena hikmah yang sangat besar. Satu, menolak bahwa Zaid adalah anak Rasul. Tidak mungkin kan istri bekas anaknya kemudian dinikahi oleh bapaknya. Taib. Yang kedua, bahwasanya sah seorang istri atau seorang wanita bekas istri dari budak itu boleh dinikahi oleh tuannya. Ini sebagai hukum yang Allah SWT kehendaki supaya kita mendapatkan satu pelajaran penting dalam syariat Islam. Maka Allah katakan, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Satu-satunya orang yang disebut dengan namanya Zaid, hanya Zaid disebutkan minha wataran. Yang lain ima dengan lakobnya atau dengan julukannya. Tetapi yang bukan nabi, bukan siapa-siapa, tapi disebut oleh Allah SWT dengan namanya, supaya jangan ditafsirkan orang lain. Falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid memutuskan keputusannya, ini menceraikan. Awalnya ketika bermusyawarah, ya Rasulullah, aku mau menyerahkan istri saya. Apa jawaban Rasul? Amsik alaika zawjak wattaqillah. Ini pun disebutkan dalam Quran, dalam ayat sebelumnya. Ketika dikatakan kepadanya, ansik alaika zaujak wattaqillah, peganglah istrimu, jangan diceraikan. takutlah kamu pada Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak benar berita-berita yang diberitakan bahwa Rasulullah SAW mengharapkan kalau Zaid menceraikan. Tidak. Rasulullah SAW tetap menyatakan jangan diceraikan. Amsik alaika zaujak wattaqillah. Peganglah istrimu, tetapkanlah dan jangan diceraikan. Takutlah kamu pada Allah. Tetapi falamma qada Zaidun minha watara. Ketika Zaid benar-benar memutuskan keputusannya menceraikan istrinya, zawajnakaha. Aku kata Allah, kami yang menikahkan Rasul dengannya, dengan wanita tadi, karena hikmah yang Allah kehendaki. Jadi yang menikahkan adalah Allah Subhanahu wa taala langsung menyatakan zawajnakaha. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, berita kalau anaknya Zaid itu yang bernama Usamah diragukan jangan-jangan bukan anaknya Usamah, ini menyakiti Rasulullah SAW. Paham ya? Menyakiti Rasulullah SAW, dikatakan Usamah ini jangan-jangan bukan anak Zaid. Terus anak siapa? Ini bikin fitnah. Sehingga Rasulullah SAW gelisah dengan kegelisahan orang-orang yang mempertanyakan dan memperbincangkan tentang perbedaan warnanya. Sedangkan Zaid warnanya putih dia. Sedangkan Usama dalam keadaan sawah matang. Ini jangan-jangan mereka membicarakan. Tetapi ketika dilihat oleh Qafah, melihat dua orang yang sedang tidur ini, dan kebiasaan Yaman, subhanallah, sampai saya haji kemarin masih seperti itu kebiasaannya. Kalau mereka tidur, mereka tutupi diri-diri mereka, satu rombongan ini, satu keluarga, dengan seperti qatifah, seperti pemadani, sampai semuanya tidak terlihat apapun, kepalanya tidak terlihat, semua enggak kelihatan kecuali kaki-kakinya yang kelihatan. Ini kebiasaan mereka untuk menutupi mahram-mahram mereka yang ada di dalamnya. Sehingga mereka kalau punya kemah, mereka bikin kemah. Kalau mereka tidak punya kemah, seperti waktu itu di Muzdalifah, mereka tidurkan di hamparan-hamparan padang pasir. Nah mereka, orang-orang Yaman, seperti itu. Ditutup semuanya dengan permadani di atasnya. Sehingga tidak terlihat siapa-siapa di dalamnya, kecuali kaki-kakinya yang terlihat. Enam. Ini dari dulu demikian kebiasaan mereka. Maka ketika seseorang Qafah, seorang ahli dari Bani Mudlij, melihat ini, qala, dikatakan, famarra alaiha. Mujazziz al-Mudliji, seorang ahli qiyafah, ahli yang bisa melihat ciri-ciri seseorang, nasabnya dari mana, suku apa. Wahuma qad ghattaya ra'sayhima fi qatifatin. Keduanya dalam keadaan tidur dan ditutupi badan-badan mereka sampai kepala-kepala mereka, sehingga tidak diketahui siapa dan siapanya. Wabadat arjulahuma, yang terlihat hanya kaki-kakinya saja. Faqala, maka orang tadi, ahli qiyafah tadi berkata, inna ba'da hadhil aqdam lamin ba'd lamma ra'a bainahunna minasyabah. Sungguh dikatakan, sebagian kaki ini dengan kaki yang lainnya adalah ba'duhum min ba'd, sebagian dari sebagiannya. Dia tidak bisa menentukan yang mana, tapi ini anak dengan bapak. Karena sudah sama-sama dewasa ya. Ini adalah satu anak dengan bapaknya atau bapak dengan anaknya. Lamma ra'a bainahunna minasyabah, karena melihat asyabah, kemiripan dua kaki tersebut, dua orang tersebut. Wa kana kalamu hadzal qa'if 'ala masma'in minan nas. Sedangkan ucapan qa'if tadi di hadapan banyak orang. Di hadapan banyak orang bahwa ini kaki ini adalah dari satu dari lainnya. Ya, ini masih keluarga. Masih anak dan bapaknya atau bapak dengan anaknya. Dan 'ala masma'in minan nabi fasyarra fasurra bidzalika sururan katsira. Dan Nabi pun mendengar kalimat itu. Maka Nabi gembira, sangat gembiranya, hatta dakhala 'ala Aisyah, sehingga beliau masuk menemui Aisyah dalam keadaan asarir wajhihi tabruq, dalam keadaan raut mukanya berseri-seri, bersinar-sinar, farahan wastibsharan, karena gembira, lilit mi'nan, karena ketenteraman, ila sihhati nisbati Usamah ila abih, karena benarnya sahnya nisbah Usamah kepada bapaknya. Walidahdi kalamil ladina yutliquna alsinatahum fi a'radin nas. Yani terbantahlah dan gugurlah, lidahdi, untuk menggugurkan, meruntuhkan ucapan-ucapan orang yang mengucapkan dengan lidah-lidah mereka yang menjatuhkan kehormatan-kehormatan manusia, bighairi ilmin, tanpa ilmu, hanya dengan menebak-nebak. menjatuhkan kehormatan manusia tanpa ilmu. Dengan kejadian ini, maka terbantahlah semua itu. Karena orang-orang Arab sangat mengakui ilmunya para qafah, ilmunya para qiyafah, para ahli qiyafah yang bisa melihat ciri-ciri. Nah, sedangkan ahli qiyafah tadi sama sekali tidak disuruh, tidak dipanggil, tiba-tiba melewati kaki-kaki tersebut. Ini kaki-kaki ini adalah satu dengan lainnya adalah keluarga. Atau dengan kata yang lebih bebas, ini kaki-kaki ini adalah bapak dengan anaknya. Begitu. Maka Rasulullah SAW gembira mendengar kalimat tersebut. Ma yukhad minal hadis, apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafad min hadal hadis, al-amal biqawlil qafah fi ilhaqin nasab, ma'a adami ma huwa aqwa minha. Baik, hadha huwa rajih. Naam. Bahwa al-amal, mengamalkan sesuatu hukum dengan ucapan qafah dalam ilhaqun nasab, dalam menggabungkan nasab, ini adalah sesuatu yang dipakai. Al-amal, al-amal itu dipakai. Diamalkan ucapan qafah dalam penggabungan nasab, ma'a adami ma huwa aqwa minha. Kalau tidak ada apa yang lebih kuat. Apa yang lebih kuat diantaranya? Kalfirash. Seperti al-firash. Al-waladu lil-firash. Wa huwa qawlul a'immati thalathah. Dan ini adalah ucapan para imam-imam yang tiga. Jadi para imam yang tiga semua menyatakan, apakah Imam Malik, apakah Imam Syafi'i, ataupun Imam Ahmad rahimahumullah, menyatakan bahwa ucapan qafah dengan kemiripan ini bisa dipakai kalau tidak ada yang lebih kuat. Apa dalil mereka? Istidlalan bisururin Nabi SAW fi hadzal qissah. Berdalil dengan kegembiraan Nabi SAW ketika mendapatkan berita dari qafah. Dan Rasulullah SAW gembira dengan sesuatu, berarti percaya dengan sesuatu. Kalau percaya dengan sesuatu itu, berarti diterima berita dari qafah. Wala yusarru illa bihaq, dan Nabi tidak gembira kecuali dengan sesuatu yang hak. Yang menyelisihi hanya satu dari empat madhab atau dari empat ulama madhab, yaitu Abu Hanifah, yang menyatakan tidak bisa diterima ucapan qafah dan sama sekali tidak dipakai. Ini pendapat beliau tadi, ra'yun thalith, pendapat yang ketiga, menyatakan tidak bisa dipakai sama sekali mutlaqan. Wa'tadara 'anil hadits bi'annahu lam yaqa' fihi ilhaq mutanazi' fihi, dengan alasan bahwa pada hadis ini beliau berudur memberikan alasan. Apa alasannya? Bagaimana dengan hadis ini Rasulullah gembira? Kata beliau, dalam hadis ini lam yaqa' fihi ilhaq mutanazi' fihi, dalam hadis ini tidak ada penasaban atau ilhaqun nasab, enggak ada penasaban Usamah kepada Zaid dengan qiyafah, enggak ada, kata dia. Yang ada hanya menambah keyakinan bahwasanya Usamah itu adalah anaknya Zaid. Adapun ilhaqun nasabnya dengan apa? Dengan firasy yang ma'ruf bahwasanya Zaid itu adalah bapaknya dan lahirnya Usamah dari istrinya Zaid. Maka tidak ada kemungkinan lain, al-waladu lil-firash. Maka berita ini hanya apa? Hanya meyakinkan saja atau menambah keyakinan lagi, menambah berita yang lebih benar bahwasanya Usamah betul-betul anaknya Zaid, kata Abu Hanifah. Sehingga berarti hadis ini tidak menyatakan bahwa nasab, bahwa syabah atau qiyafah bisa dipakai dalam penggabungan nasab. Ini hanya Rasulullah gembira karena bertambah yakinlah apa yang sudah ditentukan dengan firasy. Karena lahir dari milik siapa? Firasnya siapa? Firasnya Zaid. Demikian. Ayuhumar rajih. Jangan lihat banyak yang tiga kemudian yang satu marjuh. Hah? Ayuhumar rajih. Pendapat tiga ulama madhab atau yang satu? Nah, kalau dari kisah ini bisa saja kita katakan seperti ucapan Abu Hanifah rahimahullah. Karena memang penisbatan Usamah kepada Zaid bukan hanya dengan qiyafah. Iya, Pak. Tapi dengan firasy. Itu pertama dan utama. Tetapi kemudian ketika mereka meragukan karena warnanya berbeda, bapaknya putih, anaknya kok coklat, sawo matang, maka ketika ada berita qiyafah, menambah lagi keyakinan dan membantah keraguan mereka. Enam. Tetapi bukankah ada dalil-dalil lain yang dibicarakan sebelumnya, bahwasanya Asy-syabah itu sering diucapkan oleh para sahabat. Ya Rasulullah, lihat, undur ila syabahihi. Artinya di kalangan mereka, di kalangan para sahabat dan Rasulullah SAW sudah sama-sama tahu kemiripan itu adalah berpengaruh. Demikian pula ketika Rasulullah SAW melihat miripnya anak yang lahir dari wanita yang mengadakan li'an, yang saling melaknat dengan suaminya, kemudian dipisahkan. Ternyata ketika lahir anaknya, miripnya bukan dengan suaminya, tapi miripnya dengan orang yang dituduhkan kalau dia berzina dengannya. Berpengaruh atau tidak berpengaruh? Fi batini Rasulillah. Di batin Rasulullah berpengaruh. Sampai Rasulullah menyatakan, sungguh kalau boleh merajam orang tanpa saksi, aku akan rajam perempuan itu. Berarti pendapat Abu Hanifah marjuh. Yang lebih kuat adalah pendapat tiga a'immah yang sebelumnya kita sebutkan dari a'immatul madhab, bahwasanya bisa berpengaruh pada hukum nasab, tetapi tidak kuat. Kalau ada yang lebih kuat, maka kalah. Pada kasus li'an, kalah dengan sumpah. Demikian pula pada kasus Abd ibn Zam'ah, kalah dengan apa? Dengan firasy. Naam, sehingga yu'tabar idza lam yakun hunaka qarinatun aqwa, teranggap masalah kemiripan itu kalau tidak ada ciri-ciri lain yang lebih kuat. Yang kedua, yakfi qa'ifun wahid. Bahwasanya dalam masalah kemiripan cukup dengan satu qa'if saja. Satu orang yang ahli dalam melihat ciri-ciri nasab. La yaqbalul khabar walakin ishtarata al-ulama fihi an yakuna adlan mujarraban. Tetapi para ulama memberikan syarat, cukup satu, tetapi syaratnya pertama jujur, dikenal orang itu jujur. Yang kedua, mujarrab. Mujarrab itu ahli yang teruji. Ahli yang teruji. Fil isabati wa fil isabah. Teruji dalam masalah ketepatan. Ini sudah dibuktikan, ini cocok enggak, ini cocok enggak. Dia lihat, cocok. Dibawakan orang lain. Satu hitam, satu putih. Ini keluarga enggak? Dia lihat dari ciri-cirinya, lihat tangannya, lihat kakinya. Ini satu keluarga. Lulus lagi. Dan sudah teruji berapa kali dalam keadaan orang itu terkenal ahli dalam bidang itu. Mujarrab. Baru dikatakan cukup satu ini. Bisa melihat apakah ini mirip dengan itu atau tidak. Apakah ini anaknya fulan atau bukan. Nah. Fa innahu la yaqbalu al-khabar wa la yanfadhu al-hukm illa mimman ittasaf bi hadain sifatain. Maka masalah kemiripan tadi tidak bisa diterima beritanya, tidak bisa diterapkan hukumnya kecuali dari orang yang memiliki dua sifat tadi. Kalau sang qaif ahli qiyafah ini jujur satu, yakni thiqah, terpercaya, dan yang kedua memiliki keahlian yang teruji, maka baru diterima riwayatnya atau khabarnya bahwa ini mirip atau tidak mirip, bahwa ini anaknya atau bukan anaknya. Nah, yang ketiga, tashawwaf asy-syari' al-hakim ila sihhatil ansab wa ilhaq bi usuliha. Yang ketiga kita dapatkan faedah bahwa syariat ini sangat memperhatikan, syariat yang sangat bijak ini, yang sangat bijaksana, sangat memperhatikan kebenaran nasab. Sangat memperhatikan benarnya penisbatan nasab. Wa ilhaquha bi usuliha. Dan penggabungannya dengan usulnya. Kalau satu anak, maka harus dinasabkan kepada nenek moyangnya yang benar. Siapa bapaknya, siapa kakeknya. Ini sangat diperhatikan dalam syariat. Sehingga kalian, kita dan seluruh kaum muslimin, hendaknya memperhatikan. Dan harus mengingat, bin siapa dari suku apa. Karena sama oleh syariat sangat dipentingkan. Dalam syariat ini berbagai macam urusan dilihat nasabnya, masalah ilhaqun nasab, masalah pernikahan dan seterusnya, masalah warisan, sehingga harus tahu. Saya heran ada beberapa orang yang kakeknya aja lupa. Siapa nama kakekmu? Saya lupa. Bapakmu masih ingat? Kalau bapak masih ingat, alhamdulillah masih selamat anak-anak. Bagaimana kalau bapaknya lupa? Saya anak siapa? Lupa nama bapak saya siapa. Lah bagaimana kalau suatu saat kamu nikah dengan anak bapakmu di tempat lain? Dia juga lupa anak saya anak siapa, enggak tahu. Terus nikah, ternyata itu adalah kakak beradik. Bagaimana? Atau bagaimana kalau kemudian urusan waris? tidak tahu siapa anak-anak bapaknya. Kan bisa saja seorang laki-laki menikah di sini dengan satu istri, menikah di Kuningan dengan istri lain. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Dan kalau dia hafal saya bin Fulan, yang di sini juga bin Fulan, maka dia akan tahu ketika ketemu mau menikahkan, kamu satu nasab tidak boleh. Kamu satu bapak tidak boleh. Kenapa? Ini bin Fulan, ini bin Fulan. Namanya sama. Kalau namanya sama-sama bin Muhammad, atau bin Ahmad, atau bin Salim, sama-sama, masih ada kemungkinan dua orang yang berbeda, toh? Butuh apa sekarang? Kakeknya siapa? Kan begitu. Jadi harus hafal. Ini sama-sama bin Salim. Oh, ini satu keluarga. Enggak, Pak, ini Salimnya Salim lain. Pak, Salim siapa? Kamu Salim, bapak kamu Salim bin siapa? Salim bin Ahmad. Kamu Salim bin siapa bapaknya? Saya Salim bin Ahmad juga. Bagaimana? Tanya sukunya, sama juga. Selesai. Tidak boleh dinikahkan. Ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa syariat tasyawwafa ila sihhatil ansab. Sangat mementingkan benarnya nasab dan turunan. Harus diingat siapa bapaknya, siapa kakeknya, dari suku apa, sehingga bisa diketahui bahwa ini saudara atau tidak saudara, apakah ini boleh menikah atau tidak boleh menikah, dan seterusnya. Yang keempat, al-farahu wat-tabshir bil akhbaril asy-syari' as-sara bi akhbari Sarah wa isyaatiha. Faedah yang keempat adalah gembira. Bolehnya kita gembira dan menceritakan kegembiraannya kalau mendengar berita-berita yang menggembirakan. Wa isya'atiha, dan boleh pula memberitakan berita gembira itu kepada orang lain. Isya'ah, menyebarkannya pada orang lain. Kalau berita yang menggelisahkan, berita yang menakutkan, dan berita yang membuat orang menjadi siut hatinya, kalau tidak karena penting, jangan. Kecuali karena darurat. Kalau karena darurat itu seperti ini dikhawatirkan begini, maka kita diperintahkan untuk fungsi oleh penguasa. Untuk keamanan. Kan harus diberitakan bahwa ini akan terjadi begini, akan terjadi begitu, karena sudah ada ciri-cirinya misalnya. Tetapi kalau belum ada apa-apa sama sekali, diberitakan bahwa Pulau Jawa akan tenggelam. Ini saya mendengar berita-berita begitu. Terutama Jawa Tengah dulu. Baru kemudian Jawa Timur, baru kemudian Jawa Barat. Pada tahun 2000 berapa katanya. Ini ahli-ahli geologi atau geofisika. Ini apa-apaan? Apakah sengaja membuat orang gelisah masyarakat? Kalau berita gembira, fa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan berita nikmat dari Rabbmu, silakan beritakan. Alhamdulillah, alhamdulillah kita begini, kita begitu. Enam. Ini kita ambil dari hadis ini. Khususan ma fihi izalah raibah aw qalat tusu. Nah, khususnya kalau berita gembiranya itu adalah berita gembira yang menghilangkan fihi izalatur ribah, yang menghilangkan satu keraguan, menghilangkan satu syubhat, au qala tasu, atau menjawab ucapan jelek. Ada tuduhan begini dan begitu, ramai di masyarakat. Kita belum bisa menjawab karena belum ada bukti yang bagus. Tiba-tiba terjadi suatu bukti yang jelas. Datang Qafah menyatakan inna hadhil aqdam ba'duhum min ba'd. Kaki-kaki ini adalah masih keluarga. Bapak anaknya atau anak dari bapaknya. Terjawab kan? Maka gembira, sampaikan berita. Ketahuilah bahwa tadi Qafah mengatakan begini dan begitu. Demikian pula kalau terjadi berita yang menuduh atau membuat syubhat, meragukan tentang ini tentang itu, boleh kita memberitakan berita gembira untuk menghapuskan apa yang diragukan tadi. Ini kita ambil dari hadis ini pula. Yang kelima, la taqtas bil qiyafah qabilatun bi'ainiha. Tidaklah keahlian dalam bidang qiyafah, melihat ciri-ciri nasab seseorang, tidaklah itu adalah keahlian pada satu suku tertentu saja. Tidak. Wa innama yu'mal bi khabarin man ijtama'at fihi syurutul isabah min al-qafah. Bahwasanya bisa dipakai, bisa diamalkan berita tersebut dari orang-orang yang memiliki ciri-ciri, dua ciri tadi. Ini tidak hanya Bani Mudlij saja, boleh pula dari bani lainnya, asal dia ahli. Yang kedua, jujur. Enam, maka kalaupun sekarang ada cara lain untuk melihat ini turunan dia atau bukan, apakah dengan apa DNA ataupun dengan apa lagi, ya, maka kita katakan kalaupun itu bisa dipakai dengan syarat apa? Lam yakun qarinatun aqwa. Tidak ada qarinah yang lebih kuat. Kalau ada qarinah yang lebih kuat sudah, enggak ada DNA-DNA-an. Enggak kepake. Tetapi kalau tidak ada, bagaimana caranya? Ya dilihat ciri-cirinya. Ternyata di sini enggak ada ahli. Al-qiyafah yang ada hanya ahli masalah keturunan dengan cara melihat DNA-nya. Maka itulah yang dipakai. Maka ciri-ciri itu sifatnya umum, apakah ciri-ciri darahnya atau ciri-ciri matanya, ciri-ciri kakinya, oleh orang yang memiliki keahlian, kejujuran. Sudah punya kejujuran, punya keahlian, maka bisa dipakai selama tidak ada yang lebih kuat dari itu. Yang keenam, dhanna al-fuqaha anna al-qa'if yumkin an yulhaq al-walad bi akthar min ab. Beberapa fuqaha ahli fikih mengira bahwa seorang anak bisa saja terjadi padanya, menurut Qafah ini ya, menurut ahli Qiyafah, bisa saja seorang anak itu lahir dengan dua sebab bapaknya, atau dengan dua bapak. Apa sih istilahnya? Dengan dua, bukan dengan dua, man ya'rif? Yang biasa sperma ya, dengan dua sperma, ya. Sperma dari dua bapak bergabung kemudian lahir seorang anak. Ya. Ini menurut Qafah, menurut Qafah begitu. Maka dikira oleh fuqaha ya, bahwa qaif yumkin an yalhaq alwalad bi akthar min ab. Berarti qaif seorang ahli qiyafah bisa saja dia menisbatkan anak ini kepada dua bapak, ini dan ini begitu. Tetapi asbatat tib, secara kedokteran sudah ditetapkan, telah dibuktikan bahwa yang namanya hayawan al-manawi, bahwa sperma yang hidup, al-hayawan itu yang hidup, al-manawi itu dari mani. Mani yang hidup itu berjalan. Yahsul minhu ilqah, yang kemudian membuahi apa yang ada pada istri, pada seorang wanita. La yakun min ma'ainin lirajulain. Tidak mungkin dari dua mani sama sekali. Ini kalaupun bersama-sama dua mani masuk dan dua sperma masuk, tetap yang akan membuahi adalah satu. Demikian menurut kedokteran, yang membuahi hanya satu, tidak mungkin dua. Nah, kalau kembar, apakah yang membuahi dua? Tidak, satu. Tetapi terbelah. Terbelah dua, atau dalam keadaan dia membikin atau membuahi dua, tetapi tetap dari satu bapak. Ini ditetapkan oleh kedokteran, karena saya bukan ahli dalam masalah kedokteran, saya gak ngerti. Nah, Allahu Ta'ala alam. Alhamdulillah, berarti tidak mungkin ada seorang anak bapaknya dua, gak mungkin. Walaupun Qafah kadang-kadang mengatakan begitu, anak ini dari ini dan dari ini, maka kita katakan tidak mungkin. Sebab dalam Al-Quran, dalam Sunnah, selalu dinasabkan itu kepada bapak. Karena yang namanya bapak ini, tetap dia satu yang akan membuahi apa yang ada pada wanita tadi. Allahu Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.